Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pelajaran kita syarah kitab tauhid di bab yang keempat keenam ini, bab minasyirki, mulai dari sini direntet, dibongkar apa saja yang merupakan kesyirikan. Karena orang kadang dikatakan tidak boleh mempersekutukan Allah adalah dosa terbesar. Disebutkan ancaman-ancamannya. Iya, seandainya tidak mau melakukan kesyirikan. Tapi ternyata dia tidak tahu apa saja bentuk-bentuk kesyirikan itu. Bentuk-bentuknya dia tidak tahu. Rinciannya tidak tahu. Maka dari sini, barakallahu fikum, disampaikan oleh Syekh rahimahullah, babu minasyirik. Bab termasuk dari kesyirikan. Libsul hilqati atau al-halqati wal khayr wa nahwihima lirabbil balai udabi. Memasang, barakallahu fikum, gelang atau tali atau benang atau yang lainnya pada leher, pada pinggang, pada pergelangan tangan, barakallahu fikum, dengan tujuan liraf'il bala au daf'ihi, untuk mengangkat bala atau menolak bala. Ya kalau kita lihat semacam jimat, barakallahu fikum. Biasa kita lihat ada anak-anak digantung atau diikat di pinggangnya benang atau tali yang ada semacam tas-tas kecil dang. Ini sekali masuk segini mungkin ya. Dua jari ini. Entah apa isinya. Apa isinya? Antum tahu? Hah? Biasa di anak-anak kecil yang masih telanjang ke sana kemari, ya boleh DP. Nah, ini hilang yang maksud. Dengan tujuan untuk menolak bala atau mengangkat bala dari dia. Atau di leher atau di apakah gelang, gelang dari bahan-bahan tertentu atau akar bahar yang biasa diambil dari laut yang hitam itu, termasuk kalau itu diniatkan untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Qala rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullahu, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima. Nahwihima ya, pokoknya apapun yang diikat-ikat, digantung-gantung, di leher, di pinggang, di tangan, dengan tujuan untuk menolak bala atau mengangkat bala. Syarh raf'uhu izalatuhu ba'da nuzulihi wa daf'uhu manahu qabla nuzulihi. Raf', diangkatnya bala kalau bala itu sudah turun. Kalau menolak, ya ini sebelum turunnya ditolak. Qalal musannif rahimahullahu taala wa qaulullahi taala kul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati kul hasbiyallah alaihi tawakkalul mutawakkilun kul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakan wahai Rasul kepada mereka, kepada orang musyrikin, afara'aytum ma tad'una min dunillah? Tidakkah kalian perhatikan wahai orang musyrikin yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala? In aradani Allahu bidurrin, kalau Allah menghendaki atas aku kemudaratan, hal hunna kashifatu durri? Apakah tuhan-tuhan yang kalian sembah ini bisa menghilangkan dari aku kemudaratan itu? Aw aradani birahmatin, atau kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk aku rahmatnya, hal hunna mumsikatu rahmati? Apakah tuhan-tuhan yang kalian sembah itu boleh menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk tersampaikannya kepadaku? Qul hasbiyallah, katakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencukupi aku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah hendaknya orang-orang bertawakal. Baik. Asyarah. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ay la tastati'u syai'an minal amr. Semua sesembahan, semua yang diharapkan untuk menolak bala, sebenarnya tidaklah mereka bisa menolak bala. Dan tidak pula mereka bisa mengangkat bala. Qul hasbi Allah, katakan hanya Allah yang mencukupi aku. Cukup aku. Atau cukup Allah untuk aku. E Allahu kafi man tawakkala alaihi. Ini Allah yang mencukupi siapapun yang bertawakal kepadanya. Sehingga tidak perlu bikin macam-macam. Barakallahu fiik. Buat jimat-jimat ini atau sesuatu yang diikat-ikat. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah bertawakal orang-orang yang mau bertawakal. Kama qala Hud alaihi salam, bagaimana berkata Hud alaihi salatu wasalam hina qala lahu qaumu, ketika kaumnya berkata kepada Nabiullah Hud, inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, engkau ini wahai Hud sudah gila. Engkau boleh jadi ini lain-lain macam-macam ini karena engkau telah dilaknati, engkau di apa istilahnya? Ya'taraka ba'du alihatina bisu. Yani Tuhan-Tuhan kami telah mencelakakan engkau sehingga engkau pikirannya macam-macam. Barakallahu fikum. Qala inni usyirullah, berkata Nabi Lahud, inni usyirullah, aku mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala, wasyhadu, dan hendaknya kalian juga mempersaksikan, anni bari'u mimma tusyrik, bahwa aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan. Ini tuhan-tuhan yang kalian sembah, aku berlepas diri daripadanya. Min dunillah, selain Allah, fakiduni jami'an tsumma la tundiru, maka silakan kalian, kalian dan tuhan-tuhan kalian, silakan melakukan apapun untuk aku dari makar. Kalau kau mengatakan bahwa Tuhan kalian bisa mendatangkan bala, bisa melaknat, bisa ini, bisa itu, silakan. Mana Tuhan-Tuhan kalian yang kalian katakan bisa melakukan ini, bisa melakukan ini? Karena mereka sendiri takut terhadap Tuhan mereka, takut kena bala, takut kena laknat, takut kena cilaka, takut kena murka. Dari Tuhan yang mereka sendiri yang menciptakannya, mereka sendiri yang memahatnya. Ya, mereka anggap Hud ini memiliki kelainan karena mendapat laknat atau mendapat mendapat murka dari Tuhan-Tuhan mereka. Maka sekalian Allah memerintahkan Nabiullah Hud untuk menantang. Fakiduni jami'an tsumma la tundiru. Silakan kalian melakukan makar terhadap aku, kalian dan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan kalian tangguh-tangguhkan. Sekarang saja, tidak perlu nanti-nanti. Inni tawakkaltu Allahi Rabbi wa Rabbikum. Aku hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbku dan Rabb kalian sesungguhnya. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada satu makhluk pun kecuali ubun-ubunnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Ini menunjukkan bahwa siapapun dan apapun tidak bisa melakukan apa-apa. Barakallahu fiik. Yang mereka katakan Tuhan, sesembahan, berhala, patung, kuburan atau siapapun dan apapun, tidak bisa ngapa-ngapain. Cuma orang-orang yang menyembahnya itu yang ketakutan sangat. Takut kualat. La haula wa quwwata illa billah. Keyakinan ini dari zaman dahulu kala, para penyembah berhala. Qala muqatil bi ma'na al-ayah fa sa'alahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam fasakatu ay li annahum la ya'taqiluna dhalika fiha. Sa'alahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam fasakatu. Nabi Lahud menantang mereka, ayo mana, silakan tuan-tuan kalian kalau memang bisa. Mereka pun diam. Li annahum la ya'taqiluna dhalika fiha wa inna ma kanu yad'unaha ayala ma'na annaha wasa'id wa syufa'a indallah. Baik. Mereka tidak berani mengatakan iya. Karena sebenarnya Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa melakukan itu. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu hanya dijadikan oleh mereka sebagai wasaid perantara, sebagai syufa'a indallah, sebagai pembela nanti di hari kiamat memberi syafaat. La'annahum yakshifuna dhurra wa yajibuna du'a al-muttar. Mereka tidak meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu bisa apa? Yakshifud dur. Bisa mengangkat malapetaka dan mengijabah memenuhi panggilan atau permintaan orang-orang yang minta, orang-orang yang dalam kondisi mutar. Hum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahd. Mereka pada hakikatnya mengetahui bahwa semuanya itu hanya Allah yang memilikinya. Kama qala ta'ala thumma idza massakumud durr fa ilaihi taj'arun. Kalian wahai orang musyrikin, kalau kalian ditimpa mudarat, intinya kalian kemana? Pada saat itu kalian hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza kashafad durra 'ankum idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian ketika Allah menghilangkan dari mereka itu malapetaka, mudarat, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, ternyata sebagian antara mereka tetap melakukan kesyirikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, idza masal insana durra da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'id. Falamma kashafna 'anhu durra marra ka'allam yad'una ila durrim massa. Orang ini, manusia ini, musyrikin ini, kalau kami timpakan kepada mereka musibah, bencana, malapetaka atau apapun, doanya kencang dalam kondisi baring, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri. Maka ketika kami angkat malapetaka itu dari dia, marah. Dia pun lewat sambil lalu, seakan-akan dia tidak pernah berdoa selama-lamanya sebelumnya. Seakan-akan dia tidak pernah kesulitan sebelumnya. La haula illa billah. Kembali mereka melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Tsumma idza kashafa durrakum idza fariqum minhum yusyrikun bi rabbihim yusyrikun. Tutfa hadhihi al-ayah wa amsaluha tubtilu ta'alluqa al-qalbi bi ghairillah. Ayat yang seperti ini dan yang lainnya, ini yang akan menghancurkan atau membatalkan atau menggugurkan ketergantungan kalbu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau Allah sudah mengatakan, yang kalian sembah, yang kalian harapkan, yang kalian mintai selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ngapa-ngapa. Tidak bisa memberi, tidak bisa mengangkat mudarat, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, pokoknya tidak bisa. Baik, yang mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Orang-orang saleh tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beri apa-apa, tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Allah sendiri menyatakan bahwa tidak bisa menjadikan kita tidak ada yang harus atau tidak ada yang boleh kita jadikan tempat untuk bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk kita berharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kita ulangi. Fahadhil ayat wa amsal wa tubtilu ta'alluqal qalbi bighairika. Ini akan menggugurkan ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala fi jalbi nafin aw daf'i dharr, untuk mendatangkan kemanfaatan atau menolak bala. Wa nadzalika syirkum billah, dan barang siapa yang mengharap tertolaknya bala atau datangnya kemanfaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Barakallahu. Keterkaitannya dengan apa tadi ini? Dengan benda-benda ini. Kalau dia mengharapkan bahwa benda-benda yang dia pakai untuk ngikat gelang, dia ngikat tangan dia berupa gelang atau apa di lehernya atau di kakinya atau di pinggangnya, dia harap itu sebagai apa? Penolak bala. Maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Barakallahu fiik. Wa fil ayati bayanun. Bayanu anna Allah Ta'ala wasama ahla syirki bi da'wati ghairillah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menyifati bahwa orang-orang musyrik itu adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa ragba ilaihi min dunillah, dan berharap kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau anda kekurangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mara bahaya yang telah menimpa anda, minta agar supaya Allah yang akan mengangkatnya. Jangan minta ke siapa-siapa. Karena selain Allah tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan, tidak bisa mengangkat kemudaratan dan tidak bisa menolak kemudaratan. Itu dipastikan. Allah yang mengatakan. Barakallahu. Kapan ada berharap terangkatnya malapetaka ini kepada selain Allah, atau terdatang atau datangnya kemanfaatan kepada selain dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka Anda telah melakukan kesyirikan. Karena semuanya tidak melakukan, tidak bisa melakukan apa-apa. Anda sakit, silakan berdoa kepada Allah kesembuhan. Anda miskin, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kelapangan rezeki. Ada sempit dada, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala kelapangan. Apa? Apa yang menjadi kesusahan Anda? Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika sekiranya kalian betul-betul orang-orang yang baik. Barakallahu. Wa bil ayati bayan anna Allah ta'ala wasama ahla syirki bi da'wati gairin. Di ayat ini Allah memberikan sifat dan menyifati orang-orang musyrik dengan apa? Dengan sifat mereka berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidu dibudzalik, sementara ketauhidan adalah lawan dari itu. Jadi ketika Anda hanya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, berarti Anda muwahhid. Ketika Anda berharap kepada selain Allah, berarti Anda telah melakukan kesyirikan. Wattauhidu didzalika wa huwa alla yad'u illallah. Tauhid lawan dari kesyirikan tadi, yakni engkau tidak berdoa kecuali kepada Allah, dan Anda tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Wala yutawakkal illa alaih, dan tidak tawakal kecuali hanya kepada Allah. Wa kadza jami'u anwa'il ibadah la yasluhu minha syai'un li ghairillah. Dan demikian juga seluruh peribadatan yang kita lakukan tidak pantas sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla ala dzalikal kitab was sunnah, sebagaimana ini yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wa ijma'us salafil ummah taiwa aimmatiha kama taqaddam, sebagaimana ini juga yang disepakati oleh salaful ummah, para aimmahnya, sebagaimana yang telah kita lewat. Barakallahu bi. Qala musannif rahimahullahu taala an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufrin faqala ma hadhihi ala min alwahinah. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Rawahu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan. Faqala ma hadhihi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, untuk apa ini? Kita artikan untuk apa, karena tentunya Rasulullah mengetahui itu kuningan. Ini untuk apa ini? Mahadihi. Qala minal wahinah. Mereka akan melakukannya Rasulullah untuk menghilangkan apa? Untuk menolak bala, untuk barakallahu fikum mengangkat bala. Minal wahin. Qala inzi'ha. Kata Rasulullah SAW, lepas. Copot itu. Fainaha la taziduka illa wahna. Karena sungguhnya dia tidak menambah untuk engkau kecuali semakin lemah. Aina kalau mita wahya alaika, dan sungguhnya kalau engkau mati dalam keadaan ini, barang ada pada engkau, engkau pakai, maaflah ta'abada, engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Asyarakal Imam Ahmad hadatsana Khalaf Ibn al-Walid qala hadatsana al-Mubarak al-Hasan qala akhbarani Imran ibn Husain anna nabiya absara la'adu di rajulin halqatan. Imam Ahmad mengatakan, meriwayatkan hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di adud, adud di sini bagian lengan, lengan seorang laki-laki, ada halqah, yakni gelang. Baik, qala arahu min suf, yakni ini sepertinya dari kuningan. Faqala waihak mahadi. Baik. Kasihan engkau atau celaka engkau. Mahadi, apa ini untuk apa? Minal wahin. Qala amma innaha la taziduka illa wahna. Barakallahu fik. Sesungguhnya barang itu tidak akan menambah engkau kecuali semakin lemah. Umbudha angka, lempar itu, lepas. Aina kalau mita wahya alaika maaflah ta'abada. Karena seandainya engkau mati dalam keadaan barang ini ada pada engkau, engkau pakai, maka engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi faqala fa innaka imita wukilta ilaiha. Kalau engkau mati maka engkau diserahkan kepadanya. Wal Hakim juga diriwayatkan, diriwayatkan oleh Imam Al Hakim wa qala sahihul isnad wa qarrahu Dzahabi, dan di disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Waqala al-Hakim aktsaru masyayikhina ala anna al-Hasan sami'a min Imran. Kebanyakan guru-guru kami mengatakan bahwa Al-Hasan mendengar dari Imran. Waqaluhu fil isnad. Ayyib akhbarani Imran yadudu ala dhalik. Dan ucapannya dalam sanad bahwa akhbarani Imran dikhabarkan kepada oleh Imran, menunjukkan bahwa bersambung. Qauluhu an Imran bin Husain ay ibnu Ubaid bin Khalaf al-Khuzai Abu Nujayd bin Nun Bajim Musaggar tasghir sahabiyun ibnu sahabi aslama am Khaybar wa mata sanata 52 bil Basrah. Sahabi, ayahnya juga sahabi, meninggal dunia masuk Islam di Khaybar dan meninggal dunia di tahun 52 Hijriah di Basrah. Qauluhu ra'a rajulan fi riwayatin al-Hakim dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi abdi halqatun halqatu sufr. Ra'a rajulan fi riwayat al-Hakim dakhaltu ala Rasulullah, justru aku yang masuk ke Rasulullah wa fi abdi halqatu sufr. Baik. Dan di tanganku itu, di lenganku ada gelang dari kuningan. Faqala ma hadhi al-hadith. Fal mubham fi riwayat Ahmad wa Imran rawi hadis. Maka yang mubham di sini rajulun, ya rawi hadis sendiri ya, Imran ibn Husain. Qawlu ma hadza yuhtamalu an al-istifham lil-istifsal an sababi lubsiha. Baik, ma hadhi, ya mungkin yang ditanyakan di sini adalah untuk apa dipakai? Sebab kenapa dipakai? Yuhtamalu ayyakuna lil-inkar wa huwa adh. Mahala, apa ini? Dalam bentuk pengingkaran, apa ini? Ini kalau tidak pantas memakai yang seperti ini. Qauluhu minal wahina qala Abu Sa'adat al-wahina irqun ya'khudhu fil mankib wa fil yadi kulliha wa yurqamin wa qila huwa maradun ya'khudhu fil 'adud wa hiya ta'khudhu ar-riyal duna nisa. Al-wahina, berkata Abu Sa'adat, al-wahina irqun ya'khudhu fil mankibi, urat yang ada di pundak sini. Wa fil yadi kulliha, dan di tangan kedua-duanya, maksud kiri kanan. Fa yurqa minha ruqyah wa qila huwa maradun ya'khudhu minal 'adud. Ada juga yang mengatakan bahwa wahina ini semacam penyakit yang ada di lengan. Dan ini hanya menimpa laki-laki dan tidak menimpa perempuan. Wa innama nuhya anha. Yanahu innama takadaha ala annaha fa'asimuhu minal alam. Dilarang memakai itu. Yanahu innama ittakadaha. Karena orang-orang memakainya untuk menolak rasa sakit. Fihi i'tibarul maqasid. Barakallahu fiik. Katanya untuk menghilangkan rasa sakit atau mengangkat kepala. Qauluhu inzi'ha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepaskan itu. Innaha la taziduka illa wahna, karena tidak menambah engkau kecuali semakin lemah. An-nazhu huwa al-jadbu bi quwwah. Inzi'ha yakni copot dengan keras, dengan kuat, tarik. Akhbara annaha la tanfa'u. Rasulullah mengabarkan bahwa kuningan yang dia pakai di lengannya itu tidaklah bermanfaat untuknya. Bal tadur. Wa taziduhu dha'fa. Dan semakin melemahkan dirinya karena dia bergantung pada yang lemah. Barakallahu fiik. Wa kadzalika kullu amrin nuhya anhu, dan demikian juga semua perkara yang dilarang. Ainahu la yanfa'u ghalib, karena tidaklah memberi kemanfaat kebanyakan. Wa in nafa'a ba'dahu wa darruhu akbar min nafi. Kalau yang dilarang itu ternyata ada manfaatnya, maka ketahuilah kemudaratannya lebih besar atau lebih banyak daripada manfaat. Barakallahu fiik. Qauluhu fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kata Rasulullah, kalau engkau mati dalam kondisi barang ini ada, engkau pakai, maka engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Li'annahu syirkun. Karena perbuatan ini adalah kesyirikan. Anda berharap kepada selain Allah. Barakallahu fiik. Baik. Anda berharap kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal falah wal fawzu wal zafar was sa'adah. Al falah kemenangan, keberuntungan. Al fawzu wal zafar was sa'adah, kebahagiaan. Qala musannif rahimahullahu taala fihi syahidun li kalamis sahabah. Fihi syahidun li kalamis sahabati anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Ini adalah syahid untuk ucapan seorang sahabat bahwa kesyirikan kecil itu, syirik kecil itu akbaru minal kabair, lebih besar dosanya dari dosa besar. Wa annahu lam yu'dar bil jahalah, dan tidak ada udzur karena bodoh. Wa fihi al-inkaru bil taghlid ala man fa'ala mithla dzalik. Di sini ada pengingkaran dengan keras bagi orang yang melakukan. Barakallahu fiik. Qaluhu rawahu Ahmad bin Sanadillah wa sabihi huwa al-Imam Ahmad. Riwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Imam Ahmad sendiri yakni bernama Ahmad bin Muhammad Ibnu Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris Ibnu Abdullah bin Hayyan. Baik, Ibnu Abdullah bin Anas bin Auf. Baik, Ibnu Qasid bin Mazin Ibnu Syaiban Ibnu Duhul Ibnu Sa'labah Ibnu Ukabah Ibnu Sa'ab Ibnu Ali bin Bakr bin Wa'il bin Qasid bin Hind Ibnu Absa Ibnu Du'mi bin Jadilah Ibnu Asad bin Rabi'ah Ibnu Nizar Ibnu Ma'ad Ibnu Adnan. Barakallahu bikum. Ketemunya di Adnan. Al-Imam al-Alim Abu Abdullah al-Duhli thumma Syaibani al-Marwazi. Al-Imam Ahmad al-Imam al-Alim Abu Abdullah kunyahnya al-Duhli thumma Syaibani al-Marwazi thumma al-Baghdadi. Ini tempat-tempat tempat dulunya bermukim beliau. Imam ahli asri, beliau seorang imam besar di zamannya. Wa'alamuhum bil-fiqhi wal-hadith, yang paling paham tentang ilmu dan fikih serta hadis. Wa asyaduhum wara'an wa mutaba'ata lis-sunnah. Imam Ahmad adalah orang yang paling kuat, yang paling hati-hati, yang paling hebat dalam pengikutannya terhadap sunnah. Wa huwa alladhi yaqulu fihi ba'du ahli sunnah taib anid dunya ma kana asbarah. Orang-orang yang ada di zaman itu mengatakan tentang Imam Ahmad, ad-dunya ma kana asbarah. Dunia, betapa sabarnya Imam Ahmad menghadapi. Wabil madina makan ashbahahu, dan al-Imam Ahmad terhadap orang-orang yang telah lewat begitu serupa dan samanya. Ini dalam masalah pengikutan terhadap sunnah Rasulullah. Atathu dunya fa'abaha, dia diberikan dunia tapi dia enggan untuk menerimanya. Wasyubahu nafaha, dan syubhat beliau tepis semuanya. Masya Allah. Beliau pernah diberi, begitu dibebaskan beliau dari penjara dan hukuman, beliau diberi uang yang banyak, banyak. Barakallahu. Dan penguasa pada saat itu memohon maaf karena tiga penguasa. Beliau di tiga penguasa berturut-turut, beliau dalam kondisi dipenjara, disiksa karena tidak mau mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau tetap bersikukuh dengan mengatakan Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluk. Ini yang menjadikan beliau disiksa, penjara. Aib. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian ternyata dakwah Ahlussunnah barakallahu fik kembali pada kejayaannya, dan penguasa pun membebaskan, dan beliau diberi uang. Beliau pun menolaknya, tidak mau menerima pemberian itu. Barakallahu fik. Orang-orang pun mengatakan, ya imam, kalau engkau tidak butuh, tapi kan anak-anakmu butuh, istrimu, keluargamu butuh. Kata beliau, tidak. Sampai sekian tahun lamanya, barakallahu fikum, sekira-kira seandainya uang itu diterima, sudah habis pada saat itu. Dikumpulan anak-anaknya, keluarga kerabat. Dulu, sekian tahun yang lalu, uang itu hendak diberikan kepadaku, dan aku tidak menerimanya. Seandainya aku menerimanya pada saat itu, sekarang ini sudah habis kira-kira. Sekarang alhamdulillah kita semuanya masih hidup. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita tanpa menerima pemberian. Masya Allah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah SWT merahmati beliau. Hurja bihi min maru wa huwa haml. Aulida bi Baghdad sanata 64 wa 100. Ibunda beliau keluar dari Marwa dalam kondisi Imam Ahmad masih dalam kandungan. Aulida bi Baghdad sanata 64 wa 100. Kemudian beliau dilahirkan di Baghdad, di kota Baghdad di tahun 164 Hijriah di syahr Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Wa talaba Ahmad al-Muallim sanata wa talaba Ahmadul ilma sanata wafati Malik. Dan Al-Imam Ahmad mulai menuntut ilmu di tahun meninggalnya Al-Imam Malik, wahia sanata 79, yaitu di tahun ke 90 apa namanya 79. Wasami'a min Husaim wa Jarir bin Abdul Hamid. Maka Imam Ahmad pun mendengar ilmu, mempelajari ilmu, mendengar hadis dari Husaim, dari Jarir bin Abdul Hamid, Sufyan bin Uyainah, wa Mu'tamir bin Sulaiman, wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan, wa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini gurunya semuanya ini. Guru-gurunya Imam Ahmad. Wa Yazid bin Harun, wa Abdul Razak, wa Abdul Rahman bin Mahdi, wa Khalaik di Makkah. Dan sekian banyak orang di Makkah, di Basra, Kufa, Baghdad, wal Yaman, wa ghairuha min al-bilad. Karena beliau memang orangnya senantiasa mencari ilmu, berpindah-pindah dari tempat-tempat yang lain. Baik. Menuntut ilmu. Mengejar hadis-hadis Rasulullah. Rawa'anhu ibnahu Salih wa Abdullah. Adapun murid-muridnya yang meriwayatkan ilmu dan hadis dari beliau, kedua putranya yang bernama Salih dan Abdullah, dan juga murid beliau Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Daud, Ibrahim Al-Harbi, wa Abu Zur'a Ar-Razi, wa Abu Zur'a Ad-Dimashqi, Abdullah bin Abi Dunya, wa Abu Bakr Al-Athram, wa Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, wa Abu Al-Qasim Al-Baghawi, wa huwa akhiru man haddatha anhu wa khala'iq. Dan inilah Abu Al-Qasim Al-Baghawi yang paling terakhir. Dan banyak sekali murid beliau. Ribuan. Wa rawa'anhu min syuyukhihi Abdurrahman, wa rawa'anhu min syuyukhi. Gurunya meriwayatkan dari beliau sendiri. Barakallahu alaikum. Paham insyaAllah. Dia berguru kepada guru-gurunya banyak. Kemudian beliau melakukan perjalanan jauh. Mencari. Kembali. Ternyata gurunya akhirnya meriwayatkan dari dia. Apa yang tidak dapatkan sebelumnya. Subhanallah. Warawa'anhu min syuyukhihi Abdurrahman bin Mahdi wal Aswad bin Amir. Wa min akranihi Ali bin Madini wa Yahya bin Ma'in. Dan yang sebaya dengan beliau seperti Ali bin Madini dan Yahya bin Ma'in. Al-Bukhari Maridha Ahmadul li lailataini khalata min Rabi'il Awal. Al-Imam Ahmad sakit barakallahu fikum 2 hari telah lewat dari bulan Rabi'ul Awal. Wa mata yaumul Jum'ah li itsnatai asyarata khalat minhu. Meninggal dunia di hari Jumat di pertengahan bulan barakallahu fikum. Isnati Asyar ini tanggal 12 lewat dari bulan Rabiul Awal. Waqala hambal mata yawmul Jum'ah di Rabiul Awal sanata 41 wa 200. Meninggal dunia di hari Jum'at. Ini termasuk tanda-tanda dari tanda husnul khatimah. Walaupun tidak semua orang mati hari Jum'at husnul khatimah. Intinya husnul khatimah itu ketika orang di atas sunnah, di atas ketakwaan, itu husnul khatimah. Amr labik. Baik. Dan termasuk juga tanda-tandanya di arakul jamin, munculnya keringat di dahi di hari Jumat atau malam Jumat dan yang lainnya dari tanda-tanda. Tapi itu bukan satu kemestian. Barakallahu fiik. Karena banyak orang fasik, bahkan orang kafir mati di hari Jumat. Barakallahu fiik. Intinya husnul khatimah itu ketika orang apa? Baik. Ketika orang itu berada di atas sunnah, di atas kebaikan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang, Allah Subhanahu wa taala istamalahu. Qalu wa mastamalahu. Bagaimana dia istamalahu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waffaqahu lil amali tsumma qubida alaihi. Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuknya melakukan amal saleh, kebaikan, kemudian Allah mencabut dia di atas kebaikan itu. Allah mewafatkan. Barakallahu fiik. Baik. Sementara orang-orang yang di atas sunnah, semua keadaannya di atas kebaikan, insyaAllah. Barakallahu. Dari barakallahu bolak-baliknya dia belajar ilmu, ini kan kebaikan terus. Ya kan? Dia belajar dulu dia di majelis ilmu, mendidik anak-anak agar semua menjadi anak yang saleh-saleha. Senantiasa dia memberikan kehidupannya penuh dengan kebaik. Masya Allah. Mata Isani Asyara Rabi'il Akhir Rahimahullah Ta'ala, tanggal 12 Rabi'il Akhir Rahimahullah Ta'ala, walau sabun wa sabu'una sana, 77 tahun umur beliau. Putranya sendiri mengatakan beliau meninggal dunia di tanggal 12 Rabiul Akhir rahimahullah. Tabarakallah. Masih ada pembahasan tentang ini. Intinya mengikat-ngikat sesuatu di badan berupa gelang atau ikat pinggang. Barakallah. Ada macam jimat-jimat, ada ikat pinggang yang diikat. Katanya untuk menolak bala. Barakallahu. Bertaufik minallahi subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang sudah datang ke dukun. Atau dukun yang berkedok kiai. Yang ngasih ini ke murid. Pakai ini. Subhanallah. Dia tidak suruh tawakal kepada Allah. Tapi suruh pakai itu jimat. Tinggal. Naik motor, tabrakan dia. Luka parah. Saya diingatkan, itu yang kau pakai itu enggak bisa membawa apa-apa kan? Oh, silakan tetap. Apa jawabannya? Adanya enggak pakai kita somati. Ya kan? Semakin sesat dia. Barakallah. Artinya harapan dia, penyandaran dia sepenuhnya ke benda ini, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirk. Ini kesyirikan. Allahu musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, inna syabla ila anta astaghfiruka.